7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, berita pagi edisi hari ini, Sabtu 28 Desember 2019, dibacakan Ilham. Satu rumah terbakar di Aceh Besar saat ditinggal pemiliknya ke sawah. Dua bus sekolah PD rusak, pelajar harus naik ojek dan jalan kaki. Aceh Tamiang siap sebagai pemasok utama bawang merah. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, rumah permanen milik Mardiana di Kampung Piung Coklo, Kecamatan Montasi, Kabupaten Aceh Besar, Jumat siang ludes terbakar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun rumah yang dihuni satu kepala keluarga bersama 4 jiwa mengalami kerusakan parah. Hampir seluruh barang dan perabotan di dalam rumah hangus terbakar. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar, Farhan AP, mengatakan, begitu menerima laporan kebakaran rumah warga, petugas pemadam di pos induk Sibreh langsung bergerak ke lokasi dengan mengerahkan 2 unit armada pemadam. Selain itu didukung 1 mobil tangki air milik BPBD serta 1 mobil tangki milik warga. Begitu petugas tiba di lokasi, api sudah melalap sebagian besar konstruksi rumah. Menurut Iqbal, saat kebakaran terjadi, Mardiana pemilik rumah sedang berada di sawah sehingga rumahnya tidak berpenghuni. Kemudian petugas langsung melakukan pemadaman agar api tidak menjalar ke rumah warga lainnya. Warga juga sempat memberi pertolongan dengan menyiram api dengan cara manual. Api begitu cepat melahap bangunan beserta isi rumah, sehingga hampir seluruh harta benda korban tidak dapat diselamatkan. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.45. Penyebab kebakaran diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik. Syederalun, dua bus sekolah milik Pemkab PD yang berfungsi mengangkut para pelajar di Kecamatan Kembang Tanjung dan Bate telah rusak hampir 4 bulan. Dengan kondisi itu, ratusan pelajar harus mengeluarkan biaya tambahan untuk naik ojek dan angkutan umum. Tetapi siswa dari keluarga kurang mampu harus berjalan kaki 9 km untuk pulang dari sekolah. Kepala Dinas Perhubungan PD, Jufrizal, mengatakan sejak September 2019, dua bus sekolah yang beroperasi di Kecamatan Kembang Tanjung dan Bate tak beraktivitas mengangkut anak sekolah. Dinding kedua bus sekolah telah keropos disebabkan usia. Saat ini kedua bus sekolah itu sedang diperbaiki di bengkel. Ia berharap pada akhir tahun ini selesai diperbaiki sehingga bisa beroperasi kembali mengangkut siswa. Sementara Azwar, warga Kampung Pasilo, Kecamatan Kembang Tanjung, mengatakan sejak bus sekolah rute Kampung Tanjung Kreung, Pasilancang, Pasilo, dan Jemerang berhenti mengangkut siswa sekolah, para orang tua harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar ongkos transportasi menggunakan jasa ojek alias RBT. Menurutnya, siswa sering terlambat ke sekolah lantaran tidak ada RBT, sehingga ada siswa yang dilarang masuk untuk belajar. Kondisi ini sangat merugikan siswa, bahkan ada siswa yang tidak bisa ikut ujian akibat keterlambatan menunggu ojek. Syederalun, Kabupaten Aceh Tamiang telah siap sebagai pemasok utama bawang merah di Aceh melalui dukungan lahan yang luas, terutama para petani. Optimisme ini juga ditopang dengan program terukur yang sudah disusun Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Aceh Tamiang. Wakil Bupati Aceh Tamiang HT Insafuddin mengatakan, berdasarkan perhitungan hasil panen di Kampung Sukaramai 1, Kecamatan Serue, pada 18 Desember 2019, di lahan demplot seluas 1.000 meter kubik menghasilkan produksi 1,65 ton bawang merah. Hasil ini sudah dihitung penyusutan pada rentang 40% hingga 50% dari sejak bawang merah dipanen. Ini berarti sekitar 16,5 ton bawang merah dapat diproduksi dari tiap hektar lahan usaha tani. Menurutnya, bila hitung-hitungan ini tidak meleset, maka impian Aceh Tamiang menjadi sentra bawang merah di Aceh akan menjadi kenyataan. Namun perlu waktu untuk mewujudkan hal ini. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menuju status lumbung bawang merah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, pasangan suami istri Muhammad Ismail dan Uli Grafika terdakwa kasus penganiayaan dengan cara merantai anak mereka Maulindar Saputra karena tak mau mengemis, siap menjalani vonis penjara masing-masing 4 tahun kurungan karena putusan telah inkrah. Hal itu dipastikan setelah kedua terdakwa tak mengajukan banding dalam 7 hari setelah majelis hakim membacakan vonis di Pengadilan Negeri Losmawe Kamis pekan lalu. Kasih pidana umum Kejaksaan Negeri Losmawe, Fakrillah, menyebut pada sidang pamungkas Kamis pekan lalu, Pak Sutri yang memaksa anaknya mengemis ini masing-masing divonis majelis hakim 4 tahun penjara. Selain itu denda 10 juta rupiah atau subsidi kurungan selama 3 bulan. Namun setelah sepekan diberikan waktu, kedua terdakwa tidak mengajukan banding sehingga perkara sudah inkrah. Untuk kedua terdakwa kini menjalani hukuman di LP kelas 2 Losmawe. Sederalun, sejak 2 hari terakhir harga gabah hasil panen di Kabupaten Aceh Barat Daya perlahan-lahan turun. Padahal di awal-awal panen harga gabah mencapai Rp5.300 per kilogram. Namun kali ini harga gabah usai dipotong oleh mesin pemotong padi turun di kisaran Rp4.600 hingga Rp4.800 per kilogram. Seorang petani di Kecamatan Tangan-Tangan, Syahrijal, mengakui harga gabah di tingkat agen pengepul terus menurun. Harga gabah kering saat awal musim panen bisa mencapai Rp5.100 hingga Rp5.300 per kilogram. Tapi memasuki penghujung musim panen, harga gabah menurun berkisar antara Rp4.700 hingga Rp4.900 per kilogram setelah dipotong oleh mesin pemotong padi. Turunnya harga gabah ini membuat petani di Abdia kewalahan. Akibat terus turunnya harga jual gabah hasil panen, petani mulai merugi dan dikhawatirkan tidak cukup untuk membiayai musim tanam berikutnya. Sebab harga jual gabah tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan petani, mulai dari proses penggarapan lahan hingga memasuki masa panen padi. Sederalun, 2 titik kuburan atau makam korban tsunami di Nagan Raya butuh pemugaran. Pasalnya kuburan massal tersebut selama ini banyak yang tidak diketahui masyarakat. 2 titik lokasi kuburan massal itu adalah di Dusun Payaluah, Desa Ujung Fatihah, Kecamatan Kuala, dan di Desa Lungmane, Kecamatan Kuala Pesisir. Pada kedua titik kuburan tsunami itu tidak tersedia pamflet, tapi hanya pagar yang dulu dibangun BRR. Selain 2 titik ini, terdapat beberapa lokasi lain yang sejauh ini belum terdata. Kecuali itu, para korban gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 silam juga banyak dikuburkan pada tempat pemakaman umum. Kadis Budparpora Nagan Raya, Nasrudin, mengatakan pihaknya sudah merencanakan pada tahun 2020 akan mendata titik yang menjadi lokasi kuburan massal tsunami untuk dilakukan pemugaran. Ia menyebutkan Nagan Raya termasuk salah satu kabupaten yang dilanda gempa dan tsunami 26 Desember 2004. Sejumlah desa yang tersebar pada 3 kecamatan hancur dihantam gelombang tsunami. Hanya saja sejauh ini belum ada momen tsunami di Nagan Raya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 28 Desember 2019. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.